Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ya ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam pertemuan sebelumnya sudah kita baca hadis yang ke-466, namun belum semua kita jelaskan fawaid yang terkandung dalam hadis ini. Maka kita ulang kembali pembacaannya. Qala al-musannif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala al-imanu bid'un wa sittuna aw bid'un wa sab'una syu'batan afdaluha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariqi wal haya'u su'batun minal iman. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-musannif dalam sahihnya al-jami' sahih dalam sahih al-Bukhari dalam kitabul iman bab umurul iman, juga diriwayatkan oleh Muslim dalam kitabul iman. Disebutkan bahwasannya iman itu ada 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. Dalam Sahihul Bukhari disebutkan dengan lafad bid'un wa sab'una, tidak dengan lafad bid'un wa situna. Ada 70 sekian cabang. Maka jika ada yang bertanya, jika iman itu ada 73 lebih cabang, apakah memungkinkan bagi kita untuk menyebutkan nama-nama cabang-cabang keimanan tersebut? Kalau kita nggak bisa menyebutkannya, nggak mengetahui nama-nama dari cabang-cabang keimanan tersebut secara terperinci, lantas apakah sah keimanan kita dengan sesuatu yang sifatnya itu majhul, tidak kita ketahui? Kan disebutkan oleh Rasul cabang keimanan ada 73 lebih, antara 73 sampai 79 cabang. Mungkin mayoritas dari cabang-cabang keimanan ini kita tidak mengetahuinya secara terperinci. Namun kemarin disebutkan oleh Al-Imam Abu Khatib Ibn Hibban rahimahullah, beliau teliti dan beliau dapati setelah dikumpulkan adillah minal kitab was sunnah bahwasanya cabang-cabang keimanan itu ada 73 lebih cabang. Maka jawabannya disebutkan oleh para ulama, maka keimanan kita dengan sesuatu yang dia dibebankan pada kita itu sah. Dan pengetahuan kita terhadapnya itu bisa tercapai. dari dua sisi. Yang pertama, di sini telah dinas oleh Rasul alaihi salatu wasalam tingkatan tertinggi dari cabang keimanan. Dan disebutkan tingkatan terendahnya. Disebutkan nama amal ketaatan yang paling tingginya adalah qaulul la ilaha illallah. Dan nama tingkatan keimanan yang paling rendahnya adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Sehingga masuk di dalamnya segala yang ada di antara keduanya dari jenis-jenis amal ketaatan semuanya. Dan jenis-jenis amal ketaatan dalam syariat Islam itu maklum, segala yang diperintahkan, dianjurkan dalam syariat itu adalah amal-amal ketaatan. Kita dibebani untuk mengamalkan apa yang kita punya ilmunya. Adapun yang kita tidak punya ilmunya, maka kita tidak dibebani untuk mengamalkannya. Karena al-ilmu qablal qawli wal amali. Sisi yang kedua, bahwasanya tidak wajib bagi kita untuk mengetahui nama seluruh cabang-cabang keimanan tersebut secara terperinci. Kita hanya dibebani untuk membenarkan secara global saja. Seperti kita diwajibkan mengimani para malaikat, namun kita kan tidak mengetahui seluruh nama-nama para malaikat. Kita hanya mungkin mengetahui sebagiannya saja yang disebutkan oleh Allah dalam kitabullah atau yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis-hadisnya yang sahihah. Sehingga enggak harus mengetahui nama-nama amal ketaatan tersebut secara terperinci untuk menjadikan sahnya keimanan kita. Seperti sah keimanan kita kepada para malaikat secara umum, dan secara khusus kita mengimani apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari nama-nama mereka. Kemudian di sini disebutkan cabang keimanan yang paling afdol, yang tertingginya, yang paling puncaknya adalah la ilaha illallah, kalimatut tauhid, al-urwatul wusqa, miftahul jannah. Disilahkan dengan kalimat tauhid, tali yang kuat, kunci surga. Dikatakan la ilaha illallah adalah cabang keimanan yang paling afdol, artinya kalimat tauhid la ilaha illallah adalah cabang keimanan yang paling banyak pahalanya, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. La ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Maka di sini menjelaskan pada kita tentang fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Bahwasanya tauhid adalah aujibul wajibat, kewajiban yang paling wajib yang dibebankan oleh Allah kepada hamba-hambanya adalah tauhid. Dan mempelajari tauhid, hakikatnya, macam-macamnya, keutamaan-keutamaannya, Ini adalah perkara terpenting dalam kehidupan seorang hamba. Karena seluruh amal yang kita jalankan dalam kehidupan kita dari amal-amal saleh tidak akan menjadi amal yang diterima di sisi Allah kecuali harus dibangun di atas dasar atau pondasi tauhid. Allah nyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Makna liya'budun ay liwahiduni, kecuali agar mereka mentauhidkan aku, mengesakan aku dalam beribadah. Sehingga seluruh amal ketaatan yang dilakukan seorang hamba tidak akan sah kecuali dibangun di atas dasar tauhid. Karena ketika kesyirikan sudah memasuki amal ibadah seorang hamba, kalau amal ibadah kita itu dicampuri dengan kesyirikan, maka kesyirikan tersebut akan menjadikan amal ibadah kita itu rusak, batal, tidak sah. Seperti batalnya sholat kita ketika dimasuki hadas. Otomatis batal sholat kita. Sholat berhadas, batal. Melakukan sekian amal ibadah yang besar, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, kemudian dimasuki syirikan, seluruh amal ini menjadi batal, terhapus semuanya, tidak meninggalkan bekas sedikitpun. Allah menyatakan, la in asrokta layahbatonna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, sungguh-sungguh amalmu itu terhapus. Maka di sini wajib bagi kita untuk menambah perhatian kita terhadap perkara tauhid. Hakikat tauhid itu apa? Keutamaannya apa? Macam-macamnya itu ada berapa? Kalau disebutkan macam-macam tauhid ada 3, sebagian menyebutkan 4. Tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Yang 4, tauhidut ta'ah. Kita harus memurnikan ketaatan pada Rasul alaihi salatu wasalam dalam menjalankan syariat. Maka harus ada tambahan perhatian terhadap perkara ini, masalah ini. Karena pentingnya tauhid. Tauhid merupakan syarat diterimanya amal ibadah seorang hamba. Kemudian disebutkan cabang keimanan yang paling rendahnya adalah imatatul adha anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Seperti kalau kita menyingkirkan duri dari jalan yang biasa dilalui oleh manusia, menyingkirkan batu atau kayu yang terjatuh. Itu dikatakan terjatuh di tengah jalan, disingkirkan. Termasuk jenis imatatul adha. Karena perkara-perkara tersebut bisa mengganggu pengguna jalan. Misalnya ada batu, orang nggak tahu naik sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi, nabrak, bisa terjatuh. Demikian juga kayu, jatuh di tengah jalan. Ya, kalau kita tahu ilmunya, kita singkirkan agar tidak menjadi sebab terjadinya kecelakaan. Ini termasuk cabang keimanan. Ada paku kecil, singkirkan agar tidak menjadi sebab bocornya ban para pengguna jalan. Termasuk jenis imatatul adha anit tariq. Kalau kita lakukan yang demikian itu, akan dituliskan satu kebajikan bagi kita, satu hasanah. Maka barang siapa yang diterima darinya satu amal kebajikan, dakhalal jannah, dia masuk surga. Kita dengan penuh keikhlasan menyingkirkan sesuatu yang bisa mengganggu pengguna jalan. Meskipun benda kecil, paku yang kecil misalnya, atau duri, dengan penuh keikhlasan. Ternyata Allah terima amal tersebut. Maka dengan amal itu menjadi sebab kita masuk surga. Maka jangan lihat kecilnya sebuah amalan. Kemudian kita meremehkannya, enggak boleh. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, la tahhiranna minal ma'rufi syai'an. Kamu jangan sekali-kali meremehkan perkara yang ma'ruf, amal kebajikan. Walau antalqa ahaka biwajahin talq. Meskipun wujud dari amal kebajikan tersebut sekedar ketika kamu bertemu dengan saudaramu, kamu tampakkan wajah yang ceria. Jangan sekali-kali diremehkan. Karena kita enggak tahu dari sekian banyak amal yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah, mana yang dengannya menjadi sebab kita masuk surga. Maka di sini terdapat satu faedah, himbauan dan hasungan bagi kita untuk giat bersemangat melakukan satu amal kebajikan, dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan harapan itu akan diterima oleh Allah sebagai amal soleh bagi kita, yang dengannya akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surga. Kalau pahala cabang keimanan yang paling rendahnya saja itu bisa menjadi sebab seorang itu masuk ke dalam surga, maka bayangkan sendiri bagaimana pahala cabang keimanan yang paling tinggi, mempelajari tauhid, mengamalkannya dalam kehidupan kita. Siapa yang bisa merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, bisa mentahkik tauhid, dalam arti tauhidnya itu bersih dari unsur al-bidah, kebid'ahan-kebid'ahan. Bersih dari unsur riya, bersih dari unsur ujub diri. Maka kalau kita mati di atas amalan yang demikian itu, kita masuk surga bila hisab wala azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Sehingga Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid membuat bab siapa yang merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid dalam kehidupannya, artinya tauhidnya itu bersih dari unsur bid'ah-bid'ah dan dosa-dosa besar, maka itu akan menjadi sebab dia itu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis ini menyebutkan satu contoh dari cabang keimanan. Wal haya'u su'batun minal iman. Rasa malu merupakan satu cabang dari keimanan. Apa pengertian al-haya? Al-haya diterangkan oleh para ulama secara bahasa itu artinya taghayyur, berubah. Sehingga rasa malu artinya perubahan yang menyelimuti seseorang karena kekhawatiran atau rasa cemas dan takut dia terhadap hal yang dengannya dia akan tercela. Rasa malu juga diartikan oleh sebagian orang dengan meninggalkan sesuatu tanpa sebab, itu rasa malu. Karena meninggalkan sesuatu ini termasuk kelaziman rasa malu. Orang meninggalkan berbuat kemaksiatan karena ada rasa malu. Ini secara bahasa. Adapun menurut istilah syar'i, yang dimaksud dengan al-haya adalah khulukun yub'ithu ala ijtinabil qabih wa yamna'u minat taksir fi haqidil haqi, perangai yang bisa mendorong, memotivasi seseorang untuk menjauhi hal yang buruk, yang tercela, dan mencegah seseorang untuk mengurangi hak orang yang punya hak. Kalau ada yang bertanya, bukankah rasa malu itu adalah tabiat? Kalau malu itu adalah tabiat, karakter, bagaimana dijadikan cabang dari cabang keimanan? Maka perlu dijelaskan, rasa malu itu ada yang sifatnya itu tabii, tabiat. Ada yang tahalluq, artinya tatabbu', diupayakan. Maka menggunakan rasa malu untuk mencocoki syariat, malu yang mamduh, itu butuh upaya ternyata. Butuh ilmu dan butuh niatan. Sehingga dari sisi ini, malu itu termasuk cabang keimanan. Karena untuk bisa mewujudkan rasa malu itu butuh diupayakan, butuh belajar, dan butuh perlu adanya niatan. Misalnya malu untuk berbuat maksiat, ya harus ada upaya untuk menjauhi sebab-sebab perbuatan maksiat tersebut. Butuh ilmu bahwasanya itu adalah amalan kemaksiatan, dan butuh niatan untuk meninggalkannya. Karena malu itu sebagai motivator untuk berbuat amal ketaatan dan sebagai pencegah dari berbuat kemaksiatan, disinilah malu itu dimasukkan dalam cabang dari cabang-cabang keimanan. Orang yang punya rasa malu secara tabiat, artinya sifat dasarnya dari kecil dia itu pemalu, itu bisa menjadi bagian dari amal keimanan yang akan memberikan kemanfaatan dia dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Itu adalah sesuatu yang sifatnya iktisab, diupayakan. Karena orang yang malu, dia akan terputus dengan rasa malunya itu dari berbagai macam amal-amal kemaksiatan. Sehingga malu dijadikan sebagian dari cabang keimanan. Karena keimanan itu terbagi menjadi dua bagian, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi, menyudahi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau yang kedua yaitu menyudahi, menjauhi dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu terwujud dengan haya kita, rasa malu kita, maka malu itu merupakan bagian dari keimanan. Yaitu al-haya al-imani. perangai yang mencegah, memfilter seseorang dari perbuatan jelek karena sebab keimanan dia. Seperti malu kita membuka aurat, itu keimanan. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-467. Qala al-musannifu rahimahullah an Abi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-sadda haya'an. Min al-adra fi khidriha wa kana idza kariha shay'an arafnahu fi wajhihi. Dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, adalah Nabi alaihi salatu wassalam, dia itu lebih pemalu dibanding dengan para gadis di kamar pengitannya, dan adalah kebiasaan beliau kalau tidak suka dengan sesuatu maka kami akan mengenalinya dari perubahan wajahnya. Itu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Jadi rona wajah beliau itu berubah ketika enggak senang terhadap sesuatu. Maka malu adalah sifat yang terpuji. Bahkan malu tidak menghasilkan kecuali kebaikan. Asal yang berikutnya, hadis yang ke-468, An Utsman wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, An Abu Bakr ista'dana 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa muttaji'un 'ala firas Aisyah labisan mirat Aisyah. Fa'adina li Abi Bakrin wa huwa kadhalik faqada ilayhi hajatahu thumman sarafa thumma sta'dana Umar radhiyallahu ta'ala anhu fa'adina lahu wa huwa kadhalik faqada ilayhi hajatahu thumman sarafa qala Uthman thumma sta'dantu alayhi fajalasa wa qala li Aisyata ijma'i ilayki thiyabaki qala faqadaitu ilayhi hajati thumman saraftu qala faqalat Aisyah ya Rasulullah lam araka fazi'ta li Abi Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kama fazi'ta li Utsmana. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam inna Utsmana rajulun hayyun wa inni hasitu in adintu lahu wa ana ala tilkal hali alla yuballigha ilayya fi hajatihi. Diriwatkan dari Utsman dan Aisyah. Beliau berdua bercerita bahwasanya Abu Bakar pernah minta izin untuk menemui Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam keadaan Rasul sedang rebahan di tikar Aisyah, hadir ranjang Aisyah di kamarnya Aisyah sambil mengenakan semacam kain sarung milik Aisyah. Maka beliau pun mengizinkan Abu Bakar untuk masuk dalam keadaan Rasulullah itu masih tiduran mengenakan kain sarung Aisyah dalam keadaan ada bagian paha beliau yang tersingkap. Kemudian beliau pun memenuhi apa yang menjadi hajat dari Abu Bakar. Abu Bakar menyampaikan unek-uneknya, demikian-demikian-demikian, kebutuhannya selesai. Kemudian beliau insarafa, balik. Setelah itu datang Umar minta izin untuk masuk menemui Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah langsung mengizinkan. Dalam keadaan Rasulullah belum berubah, masih seperti ketika menemui Abu Bakar. Maka dipenuhi apa yang menjadi hajat Abu Bakar ketika dia menyampaikan hajatnya kepada Rasulullah, kemudian pergi. Kemudian Utsman berkata, setelah itu aku minta izin untuk masuk menemui beliau. Fajalasa, Rasulullah yang tadinya rebahan duduk ketika Utsman yang datang dan berkata pada Aisyah, ijma'i ilaiki tsiyabaki, yang tutupkan apa kain sarungmu, suruh benahi kain sarung Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kata Utsman, aku sampaikan hajat kepada beliau, kemudian aku kembali. Perawi berkata, Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak melihat anda itu artinya kaget ketika Abu Bakar dan Umar masuk menemui anda, seperti kagetnya anda ketika Utsman yang datang. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, karena sesungguhnya Utsman itu laki-laki yang sangat pemalu. Aku khawatir kalau aku langsung izinkan masuk dalam keadaan aku masih rebahan, aku dalam kondisi seperti itu, aku khawatir dia tidak jadi menyampaikan hajatnya padaku. Langsung malu, langsung balik, khawatir. Karena Utsman itu sangat pemalu, sampai para malaikat pun malu pada Utsman. Tidak disebutkan keadaan Rasulullah secara lengkap dalam hadis ini, namun disebutkan dalam riwayat yang lainnya, seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, disebutkan karena Rasulullah mutajian fi baiti, Rasulullah waktu sedang rebahan di rumahku, kata Aisyah, kasifan an fakhidaihi aw saqaihi, dalam keadaan beliau terbuka sebagian paha atau sebagian betis beliau. Kemudian Abu Bakar minta izin, Rasulullah tetap demikian kondisinya, diizinkan. Kemudian Umar juga minta izin, diizinkan. Giliran Utsman yang masuk, Rasulullah membenahi apa keadaannya, langsung duduk, ditutup tadi sebagian beliau yang terbuka. Setelah itu memenuhi apa yang menjadi hajatnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Dari riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan rasa malu. Karena rasa malu yang ada pada Utsman, sampai Rasulullah ketika menemui dan menyambut Utsman itu berubah keadaannya, tidak sebagaimana ketika menyambut Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar lebih mulia daripada Utsman. Kemudian ada satu pertanyaan yang mengganjal pada diri kita mungkin. Bukankah Rasulullah mengatakan al-fahidu aurah, paha itu bagi laki-laki adalah aurat? Kenapa di situ sampai terbuka? Maka ringkasnya dijelaskan oleh para ulama untuk mengkompromikan hadis-hadis tersebut, riwayat ini dan riwayat yang menyatakan al-fahidu aurah, riwayat yang sahih. Dimungkinkan hadis yang kita baca tadi itu asbabul wurudnya itu sebelum hadis al-fahidu aurat, sehingga secara hukum dimaksud dengan riwayat al-fahidu aurat. Kemungkinan yang kedua, mungkin membuka paha itu menjadi kekhususan Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak bagi umatnya. Atau Untuk mengkompromikan cara yang ketiga, maka dalam ilmu hadis ada kaidah al-qaul muqaddamun 'alal fi'l. Di situ ada perbuatan Rasulullah terbuka bahannya. Kemudian ada ucapan Rasulullah al-fahidu aurat. Paha itu aurat. Dalam hal ini mana yang lebih didahulukan? Ya ucapan Rasulullah. Kenapa? Ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Misalnya Rasulullah menyampaikan, enggak boleh buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Ucapan Rasul kan? Tapi perbuatan Rasul, Rasulullah pernah membelakangi kiblat ketika buang hajat kan? Berarti mana yang didahulukan? Ya ucapan Rasul. Nah, kemudian bagaimana dengan amalan Rasulullah? Itu menjadi kekhususan Rasul. Atau bolehnya membelakangi kiblat ketika buang hajat, kalau itu dilakukan di dalam bangunan ini, di dalam tempat yang tertutup. Kalau WC atau kamar mandi itu tidak di tempat terbuka, yang dilarang di tempat yang terbuka. Tapi kalau sudah berupa kamar mandi yang tertutup itu tidak mengapa. Itu penjelasan dari para ulama. Namun kita mengambil kaul itu lebih afdal, lebih utama. Ucapan Nabi lebih didahulukan daripada perbuatan dalam sisi pengambilan hukum. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.